بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya asal hukum bejana, bahwa asal hukum bejana adalah suci, boleh digunakan untuk makan, boleh digunakan untuk minum dan yang lainnya, terkecuali ada hadis larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan bejana emas dan perak. Dan ma'asyarah rahimakumullah, telah kita sebutkan pula tentang hukum memperbaiki bejana atau yang semisalnya dengan menggunakan kawat dari perak. Dalam hal ini ada dua syarat yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama, penyambungnya dari perak. Syarat yang kedua, jumlahnya sedikit dan tidak begitu banyak. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka diperbolehkan menyambung bejana dengan menggunakan perak. Lalu kita masuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aniyatul kuffar, hukum bejana-bejana milik orang-orang kafir. Sebagaimana kita ketahui bahwa bejana pada asal hukumnya adalah suci dan tidak dihukumi najis atau yang semisalnya, kecuali apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Seperti misalnya bejana itu adalah tempat atau bekas dimasaknya sesuatu yang hukumnya haram, seperti babi, atau dimasaknya darah dan yang semisalnya. Nah, sekarang apa hukumnya menggunakan bejana-bejana dari orang-orang kafir, yang tentunya kita mengetahui orang-orang kafir tersebut dengan berbagai macam jenisnya. Terkadang mereka memasak najis atau menaruh sesuatu yang itu adalah merupakan najis dan yang diharamkan untuk kaum muslimin di bejana-bejana mereka, piring mereka atau di gelas mereka atau di tempat-tempat tertentu. Lalu apa hukumnya menggunakan bejana miliknya orang kafir? Apakah najis atau suci? Kalau misalnya kita datang ke toko, toko ini milik orang kafir, lalu kemudian kita beli bejana. Nah, bejana tersebut yang kita beli dari toko orang kafir, apakah boleh langsung digunakan tanpa dibersihkan? Ya, dibangun di atas keyakinan bahwa bejana itu suci, atau harus dicuci terlebih dahulu? Ini yang akan beliau jelaskan. Beliau berkata, "Fidallah Ta'ala, al-aslu fi aniyatil kuffari al-hillu." Asal hukum tentang bejana-bejana orang kafir itu halal, bukan najis. Ya. Halal dan boleh langsung digunakan. Illa idza ulima najasatuha, kecuali apabila telah diketahui dengan jelas najisnya. Misalnya dia mengetahui bahwa ya ini bejana ini, bejana yang ini sering digunakan untuk masak yang najis, sehingga dia pun menjadi najis apabila telah diketahui tanda-tanda najisnya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha, maka tidak diperbolehkan menggunakan bejana milik orang kafir tersebut kecuali setelah membersihkannya. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. Berdasarkan hadis Abu Tha'lab al-Khushani, beliau berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitabin afanakulu fi aniyatihim, sesungguhnya kami terkadang berada di satu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab, yani musyrikin. Afa na'kulu fi aniyatihim, bolehkah kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jangan kalian makan di bejana orang-orang kafir tersebut kecuali kalau kalian tidak mendapati yang lainnya, maka bersihkan dulu, basuhlah dulu. Bersihkan terlebih dahulu bejana tersebut, kemudian makanlah kalian dengan menggunakannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dibawa oleh para ulama bahwa apabila seorang benar-benar mengetahui bahwa bejana ini digunakan untuk memasak sesuatu yang najis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taqulu fiha, jangan kalian makan darinya." Kecuali kalau memang sudah tidak ada alternatif yang lain, harus makan dari nampannya orang kafir. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuci terlebih dahulu, kemudian kalian boleh makan darinya. Sehingga najis tersebut telah dibersihkan. Ini bagi bejana yang diketahui digunakan untuk sesuatu yang najis. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun kalau tidak diketahui najisnya, kelihatan secara zahir bahwa itu bersih. Kelihatan secara zahir bahwa tidak ada tanda-tanda najis padanya. Bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasharati an-najasah. Misalnya pemilik bejana tersebut ya, diketahui bukan orang-orang yang dikenal mengkonsumsi najis. Ya, diketahui bahwa mereka bukan orang-orang yang dikenal sebagai orang yang suka bersama dengan najis, suka memegang najis, suka memasak yang najis, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak diketahui dari orang-orang kafir demikian, fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh menggunakannya selama tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia suka memasak daging babi misalnya dengan menggunakan bejana tersebut. Li'annahu thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, sebab telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akhadhu al-ma'a lil wudu, mereka mengambil air untuk berwudu, min mazadati imra'atin musyrikah, dari tempat minum. Mazadah itu tempat air yang besar, ya, semacam galon atau yang semisalnya, miliknya seorang wanita musyrikah. Dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk berwudu dari miliknya orang musyrikah. Dan tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkannya terlebih dahulu, enggak. Beliau langsung menggunakannya. Maka ini menunjukkan bahwa asal hukum bejana milik orang-orang kafir, apakah itu dari ahlul kitab ataukah dari orang-orang musyrikin yang bukan dari ahlul kitab, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya, asal hukumnya suci. Fa innahu yajuzu isti'maluha. Nah, boleh digunakan. Walianna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahli kitab, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan untuk kita umat ini memakan sembelihan ahlul kitab. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan terkadang mereka menjamu kita atau menghadapkan makanan-makanan tersebut kepada kita dari bejana-bejana mereka. Kama da'a ghulamun yahudiyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang anak muda Yahudi yang biasa memberi khidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Yahudi ini membawa ala khubzi sya'irin, membawa roti gandum wa ihalatin sanikhah, yang dicampur dengan ihalah. Wa ihalatin sanikhah, ihalah itu lemak atau minyaknya. Sanikhah, telah terjadi perubahan bau, mungkin karena sudah lama. Ya. Fa'akala minha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Maka perhatikan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, tentunya dari piring orang Yahudi tersebut. Nah, beliau makan, memakan rotinya dan memakan ihalatun sanikhah, minyaknya atau lemaknya, nah, yang telah berubah dari sembelihan ahlul kitab. Dari sembelihan ahlul kitab. Maka kesimpulan dari apa yang kita bahas ini, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa bejana ahlul kitab asal hukumnya selama tidak nampak ada najis padanya langsung boleh dipakai. Dan tidak disyaratkan harus dibersihkan atau dicuci terlebih dahulu. Kecuali kalau hanya untuk mencucinya dari debu atau yang semisalnya. Boleh. Dan bukan najis. Ya. Datang ke toko. Tokonya ternyata yang punya milik orang Nasrani. Lalu kemudian kita beli bejana. Beli tempat nasi, beli gelas, beli piring, beli ini dan itu, macam-macam dibeli. Sekalian beli baju juga. Nah, begitu pulang, apakah harus dibersihkan terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Tidak nampak najisnya kok. Ya, baju apakah harus dicuci dulu? Tidak. Tidak disyaratkan. Ya, mau langsung dipakai boleh. Nah, ini ditinjau dari sisi sucinya dan bahwa itu bukan najis. Kecuali apabila telah diketahui dengan yakin bahwa bejana ini baru saja dimasak dan masakan najis. Nah, ada bekas masakan apakah anjing atau babi, wallahu, orang-orang kafir yang di dalam hal urusan makanan sangat luas. Tidak ada penghalalan dan pengharaman dari mereka kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya. Nah, dan di sini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan pemberian dari anak Yahudi. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan sembelian ahlul kitab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari piring atau yang semisalnya miliknya orang Yahudi tersebut. Dan beliau berwudu dari tempat ya, air yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Baik, alhamdulillah kita selesaikan permasalahan yang ketiga ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.